بسم الله الرحمن الرحيم. Di Manado, di Sulawesi, di mana-mana, bukan di Jakarta. Saya tinggal Jakarta, Cibubur. Tapi kalau di Sulawesi, di daerah-daerah di luar Jakarta, kalau bajingan memang bajingan, bukan ustaz. Nah, kita di Indonesia sekarang ini dalam konteks kekinian, bajingan jadi kiai, bajingan jadi ustaz. Saya hanya menyambung apa yang terjadi dalam realitas bahwa Islam saat ini sedang dikepung oleh kafirin wal munafikin. Yitzhak Rabin, Perdana Menteri Israel dulu, sebelum dia mati, dia bilang begini. Detik-detik kematiannya, karena dia berakhir di tangan pengawal pribadinya, dia bilang, lebih baik berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada berhadapan dengan satu manusia munafik. Hah? Kalau kafir itu kan gak terlalu bahaya. Kafir pukulannya, jurusnya di bawah tanah. Yahudi wan Nasara, Yahudi dan Kristen ini kolaborasi yang menguasai dunia. Duet. Sasarannya apa? Umat Islam. Tapi mereka tidak bisa tembus yang namanya kesucian daripada Islam. Gambaran lebih mudah, pernah nonton film Popeye? Pernah ya? Popeye the Sailor Man. Popeye seorang pelaut. Popeye itu kalau dari awal cerita sampai pertengahan enggak pernah kalah, enggak pernah menang, kalah terus sama Brutus. Nanti eating spinach, dia minum bayam baru dia kuat. Dia banting-banting tuh Brutus. Hancur Brutus. Nah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan dalam diri orang Islam. Catat, ada berapa banyak penduduk dunia ini? 7 miliar lebih. Umat Islam hanya 2, sekian miliar. Body, postur tubuh kita kalah. Hah? Finansial kita kalah. Betul? Intelijensi, intelektual kita kalah. Lalu kok bisanya Islam hidup dalam kehidupan yang dikepung oleh kekuatan-kekuatan raksasa adidaya? Itulah Popeye. Tidak ada kekuatan. Dalam doa kita solat, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baru kita berdoa.